ada arti bagiku. Ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku. Betapa sucinya jalinan cintaku. Pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Semua itu tiada arti bagiku. Ku anggap sebagai penguji iman. Saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku.